Dari Sahlun bin Said rahimahullah berkata, orang yang paling berani berfatwa adalah yang paling sedikit ilmunya, yakni seseorang memiliki ilmu satu bab saja, lalu dia menyangka bahwa seluruh kebenaran ada pada dirinya. Dinukil dari Awa'id al-Falak, karya Syekh Abdussalam bin Barjas.